munculnya demo-demo anarkis di beberapa tempat menolak kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Tema ini sesungguhnya sudah dibahas jauh-jauh sebelumnya, disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sekian banyak sabdanya, juga disampaikan oleh Salafun Salih rahimahumullah ta'ala dalam kitab-kitab mereka, uraian-uraian mereka, penjelasan-penjelasan mereka. Tatkala umat Islam menghadapi sosok pemimpin yang zalim, yang kejam, yang pengis. Barakallahu. Namun tema ini menjadi selalu hangat dikarenakan memang dosa rakyat dari masa ke masa itu terus terulang kembali terkait dengan penguasanya. Kasus pemberontakan kali pertama yang dilakukan oleh kaum Khawarij di zaman Salafun Shalih terdahulu, yang dilanjutkan oleh Khawarij-Khawarij baru di setiap zaman dan masa, itu sudah lama, sudah sering, sudah terjadi. Dan para ulama pun sudah menyampaikan kepada umat tentang bagaimana solusi merajam kekejaman-kekejaman, kezaliman-kezaliman penguasa. Dikarenakan terus berulang kesalahan yang sama, maka berulang pula upaya untuk menjelaskan kepada umat tentang solusinya. Dan mestinya karantina azzaikumullah, umat Islam itu semakin lama semakin dewasa, terutama para ikhwah salafiyin ahli sunnati wal jamaah, mestinya semakin lama semakin mengerti ilmunya, semakin mengerti bagaimana mensikapi kondisi yang ada dengan sekian banyak kajian-kajian, tema-tema yang diangkat seputar masalah itu. Sehingga dengan mestinya dengan sendirinya dia tahu bagaimana sikap ahli sunnah, sikap salafiyin dalam menghadapi kasus yang terbaru ini. Namun para binaan sekalian, dalam rangka untuk an-nasihah, menasihati diri pribadi dan kita sekalian kaum muslimin, juga dalam rangka dzikra, memberikan peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sebab yang namanya peringatan itu nanti akan memberikan kemanfaatan kepada kaum mukminin, maka diangkat kembali tema seperti ini dengan harapan supaya kaum muslimin umumnya, ahlus sunnah secara khusus, memiliki bekal ilmu syar'i semacam kaidah yang mereka gunakan untuk semua kasus, semua kondisi yang sama di setiap tempat, di setiap masa, setiap generasi. Barakalakum. Di sini al-muallif hafizahullah ta'ala wa ba'ath membawakan dua bab sekaligus, yang sesungguhnya itu merupakan solusi Islam, solusi nabawi sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW untuk meredam kezaliman penguasa, kekejaman penguasa. Beliau menyebutkan pada bab yang ke-20 dan bab yang ke-21. Bab yang ke-20 ialah ad-du'a'u liwulati umuril muslimin, mendoakan kebaikan untuk penguasa-penguasa muslim, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Doa lahum. Beliau membawakan dalilnya an Tamimah Dari radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami tanyakan liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, maka beliau menyatakan lillahi ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Rawahu Muslim. Qultu, saya katakan kepada Syekh Ali Al-Haddadi, an-nasiha, makna nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, mengharapkan kebaikan untuk pihak yang diberi nasihat. Mengharapkan kebaikan untuk pihak yang diberi nasihat. Itu nasihat. Kamu nasihati seseorang dengan harapan supaya orang tadi menerima nasihat kamu dan dia mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk dia. Nasihat. Wa min lawazimin nasihati li waliyil amr, kata beliau, termasuk konsekuensi menasihati waliyul amr, menasihati penguasa, ad-du'a'u lahu bima fihi salahuhu wa salahu ra'iyatih. Dan konsekuensinya ialah ad-du'a'u lahu, mendoakan kebaikan untuk penguasa, bima fihi salahuhu, dengan sesuatu yang padanya ada kemaslahatan, ada kesolehan untuk sang penguasa, wa salahu ra'iyatih, dan ada kebaikan kemaslahatan untuk rakyatnya. Ini argumentasi yang dibawakan oleh, artinya mendoakan kebaikan untuk penguasa itu termasuk bentuk menasihati mereka, sementara menasihati penguasa termasuk din. Ringkasnya, menasihati penguasa perkara syar'i yang dianjurkan Rasulullah SAW. Argumentasi yang kedua, belum ada dalam slide. Wa naqala al-Bukhari rahimahullah ijma' as-salaf 'ala masru'iyyati ad-du'a li wulati umur. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah disebutkan di bawah itu dalam kitab Usul Sunnah Al-Lalikai, beliau menukil ijma' salaf, kesepakatan salafun as-salih tentang disyariatkannya mendoakan kebaikan untuk wulatul umur, mendoakan kebaikan untuk penguasa-penguasa muslim. Ini argumentasi yang kedua, ijma' salaf. Sementara ijma' salaf adalah hujjah, termasuk upaya mengikuti sabirul mu'minin, jalannya kaum mu'minin. Barang siapa yang menyelisihi ijma', berarti dia menyimpang, masuk dalam ancaman ayat Allah Tabaraka wa ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepada dia petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka akan kami palingkan kemana dia berpaling, dan nanti akan kami masukkan dalam neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Di antara makna sabirul mukminin ialah ijma' mereka. Maka barang siapa yang menentang Rasul, maka sunnah, dia akan menyimpang. Begitu pula barang siapa yang menentang ijma' salaf, dia akan menyimpang. Dari ayat di atas, barakallahu fikum, para ulama'una menyatakan ijma' salaf hujjah. Ijma' salaf adalah hujjah, dalil syar'i. Intaha. Selesai ucapannya mu'allif hafizahullah ta'ala. Qul a'udzubikumullah, ini solusi pertama. Cara pertama untuk meredam kekejaman-kekejaman penguasa, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan supaya mereka itu menjadi penguasa yang saleh, penguasa yang mendapatkan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, diberi keadilan dalam menjalankan roda pemerintahannya, diberi anugerah teman-teman yang baik, bifaratun salihah, teman-teman yang baik untuk menjalankan roda pemerintahannya. Mendoakan kebaikan untuk dia supaya hilang, bertaubat, sadar dari berbagai macam kebolimannya dan kebengisan kekerjaannya. Doa lahum bil khair. Disebutkan ya kawan, bahwasanya mendoakan kebaikan untuk penguasa itu menjadi ciri khasnya Ahlus Sunnah. Sementara mendoakan kejelekan penguasa, ciri khasnya Ahlul Bid'ah. Prinsip ini sudah menjadi prinsip yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Kayak ada sedahnya gitu ya. Nah, sedahnya pedang gitu. Masya Allah. Nah ya, kayak mau medang penguasa aja. Allah. Lain. Kalau kita melihat dan membaca kitab-kitab para ulama salaf terkait dengan prinsip Ahlus Sunnah kepada penguasanya, mereka menukil dalam buku-buku itu prinsip ini. Di antara prinsipnya salaf, prinsipnya Ahlus Sunnah mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya I'tiqadu A'immati Al-Hadis, ini dalam syarahnya Syekh Ali Al-Hajjaji, katanya Al-Ismaili rahimahullah ketika menjelaskan i'tiqadnya ashabul hadis, wa yarawna du'a'a lahum bis-salah wal-'athf ila al-'adl, dan mereka ashabul hadis berpendapat mendoakan kebaikan, mendoakan kesolehan untuk penguasanya, dan mendoakan supaya mereka dituntun kepada keadilan. Al-Imam Shabuni Syekhul Islam dalam bukunya Aqidah Salaf Ashabul Hadis menyatakan, wa ya'una ad-du'a lahum bis-salah bil-islah wa tawfiq wa salah wa dhabtil 'adli bir-ra'iyyah. Dan mereka Ashabul Hadis berpendapat mendoakan kebaikan untuk penguasa dalam bentuk islah, supaya mereka bisa memperbaiki kepemimpinannya, doa taufiq untuk mereka, kesolehan untuk mereka, dan supaya mereka bisa menebarkan keadilan pada rakyatnya. Begitu pula barakallahu fikum yang disampaikan oleh Al-Marwazi. Dia mengatakan, sami'tu Abu Abdillah, saya pernah mendengar Abu Abdillah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa dzakara al-khalifah al-mutawakkil, dan ketika itu beliau menyebut khalifah al-mutawakkil billah, khalifah bin Abbasiyah. Faqala, kata Imam Ahmad rahimahullah, inni la ad'u lahu bis-salah wal-afiyah, sungguh aku senantiasa mendoakan kesolehan dan afiyah untuk khalifah mutawakkil ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga menyatakan dalam akidahnya, beliau mengatakan, laqitu akthar min alfi rajulin, saya pernah berjumpa, bertemu lebih dari 1000 orang, min ahli ilmi, dari kalangan ulama. Imam Bukhari gurunya lebih dari 1000. Saya pernah berjumpa lebih dari 1000 ulama dari ahli Hijaz, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Waqif, Baghdad, Syam, Mesir. Latituhum karatin qarnan ba'da qarnin thumma qarnan ba'da qarnin. Saya jumpai mereka berkali-kali, generasi demi generasi, kemudian generasi berikutnya demi generasi berikutnya. Adrakuhum wa hum mutawafirun. Saya jumpai mereka semua dalam keadaan mereka masih banyak. Akthar min 46 sana, lebih dari 46 tahun dari ahli Syam, dari ahli Mesir, ahli Jazirah 2 kali, ahli Basrah 4 kali. Fi sinina dawi adad, di tahun-tahun yang banyak, di Hijaz sekian tahun. Dan saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Kufah, Baghdad, bersama dengan para muhaddisin dari ahli Khorasan. Di antara mereka adalah Mati bin Ibrahim, Yahya bin Yahya, Wa Ali bin Hasan bin Sufyan, dan membawakan sekian banyak ulama yang lainnya. Beliau mengatakan, "Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya." Saya tidak melihat seorang pun dari ulama tadi yang ikhtilaf tentang masalah ini. Kemudian beliau menyebutkan 10 masalah dari masalah akidah ahli sunnah, dan beliau menyatakan pada masalah yang ke-10 menukil ucapan Fudhal bin Iyadh. Wa qala Fudhal bin Iyadh, "Law kanat li da'watun mustajabah lam aj'alha illa fi imam." Katanya Fudhal, kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, doa yang makbul, aku tidak akan memperuntukkannya melainkan hanya untuk penguasa. Li'annahu idza qalaha al-imam amina al-bilad wal 'ibad. Sebab kalau imamnya saleh, maka negara dan rakyat akan aman. Wa qala Ibn Mubarak, al-Imam Ibn Mubarak mengomentari, "Ya mu'allim al-khair, man yastari ala hadha ghayru?" Wahai pengajar kebaikan, ini Fudhail, siapa yang berani mengatakan demikian selain engkau? Ini menunjukkan bahwa wasiqum al-Imam al-Bukhari rahimahullah menukil kesepakatan seluruh ulama ahli hadis yang beliau jumpai selama 46 tahun di semua negara-negara Islam ketika itu, semuanya sepakat dengan prinsip ini, mendoakan kebaikan untuk penguasanya, seperti yang disampaikan oleh Fudhal bin Iyadh rahimahullah ta'ala. Sehingga ini menjadi ciri khasnya ahli sunnah. Sebaliknya, barakallahu fikum, mendoakan kejelekan kepada penguasa, itu merupakan ciri khasnya ahli bid'ah. Al-Imam Al-Barbahani rahimahullah menyatakan dalam bukunya Syahhus Sunnah, "Wa idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau engkau melihat ada seseorang yang mendoakan kejelekan untuk penguasanya, ketahuilah dia sahibu hawa, ahli bid'ah. "Wa idza sami'ta ar-rajul yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah." Dan bila engkau menyaksikan ada seseorang yang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, mendoakan kesolehan untuk penguasanya, ketahuilah dia sahibu sunnah insyaallah ta'ala. Kemudian beliau membawakan pernyataannya Fudhal bin Iyadh rahimahullah ta'ala yang disebutkan di atas. Jelas ya ikhwan, gamblang, ini menjadi ciri khasnya ahli sunnah. Satu sisi, ini merupakan prinsip ahlu sunnah. Sisi yang kedua, menjadi ciri khas yang membedakan antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Sisi yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk penguasa itu adalah solusi meredam kekejaman mereka. Diambil dari pernyataan Fudhal bin Iyadh, "Fa'innahu idza saluhal imam." Kalau masyarakatnya berdoa kepada Allah untuk kebaikan sang imam, makbul doanya. Kemudian imam menjadi imam yang saleh, aminal bilad wal ibad. Maka negara akan aman, rakyat pun juga aman, sentosa. Terus. Dan insyaallah barakallahu fikum, kalau seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya ratusan juta itu semua dengan ikhlas, dengan tulus, dengan jujur mendoakan kebaikan untuk presidennya, untuk penguasanya, gitu ya, yakin ada yang makbul. Maksudnya gak ada yang makbul sama sekali. Insyaallah ada yang makbul, insyaallah. Dan itu kalau makbul barakallahu fikum, dimakbulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dengan sendirinya, dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala, penguasa yang tadinya kamu anggap, saya bahasakan anggap ya, karena harus ditanyakan kembali, ya kan enggak? Penguasa yang kamu anggap sebagai penguasa yang tidak pro rakyat, penguasa yang kebijakannya tidak aspiratif, dan semisalnya itu, berubah menjadi penguasa yang saleh, penguasa yang adil, penguasa yang muwaffaq, dikasih taufik, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dirinya mati. Kayak gitu ya. Barakallah. Sehingga akan merubah semua yang ada selama ini, sehingga dia bisa merubah dengan penuh keadilan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dan syarat barakallah itu, doa silahkan mu'min. Doa itu senjatanya kaum mu'min. Barakallah. Luar biasa. Tanpa harus demo anarkis, dengan tanpa harus turun ke jalan-jalan, dengan tanpa harus memprovokasi rakyat, dengan tanpa, gratis lagi. Tanpa modal, yang dibutuhkan keikhlasan, ketulusan saja. Ini merupakan ciri khasnya Ahlus Sunnah. Ada kewajiban. Jadi ketika ada isu heboh di masyarakat, BBM naik. Wah, heboh semuanya. Yang paling heboh orang-orang yang di hatinya ada penyakit bid'ah, yang overacting dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang tenang dengan ilminya, dengan penuh kedewasaan, dengan penuh ketulusan, dan memberikan solusi yang terbaik, Ahlus Sunnah. Oh naik dong. Ya, hari insyaallah. Oh turun dong. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terus bagaimana sikapnya Ahlus Sunnah? Iya, didoakan kebaikan untuk penguasanya. Antara iqamah, dalam sujudnya, di waktu-waktu yang makbul doa, dan tempat-tempat yang makbul doa, mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Mudah-mudahan negaranya aman, damai, makmur, sejahtera, ekonominya, kemudian penguasanya, segala macam. Doakan dengan bekal kebaikan, sehingga dengan tanpa kekerasan, dengan tanpa menimbulkan perkara yang negatif, semuanya akan tenang, selesai dengan syari. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Solusi kedua yang juga disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala wa ra'a dalam buku ini, itu pada bab yang ke-21. Bab yang ke-21. Solusi yang kedua ialah menasehati penguasa. Itu namanya solusi konkret. Menasehati penguasa. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Kaifa tansahu ar-ra'iyyah wulata amriha, bagaimanakah caranya rakyat menasihati penguasanya? An Suraih ibn Ubaid radhiyallahu anhu qala, dari Suraih ibn Ubaid radhiyallahu anhu dia berkata, قال عياض بن هلم لهشام بن حكيم. عياض بن هلم pernah berkata kepada Hisham bin Hakim, alam tasma biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak mendengar sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, man arada ayyan sahabihi sultanin, barang siapa yang hendak menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyatan, maka jangan ditampilkan terang-terangan, walakin ya'khudhu biyadih, tetapi dia mengambil tangan penguasa itu. Fayaqlu bih, lalu diajak menyendiri. Face to face. Barakallahu fiik. Fa in qabila minhu fadaka. Kalau sang penguasa menerima nasihatnya, itu yang diharapkan. Wa illa, kalau tidak, kana qad adda alladhi alaihi. Kalau sang penguasa tidak menerima nasihatnya, maka dia telah menunaikan kewajiban dia. Kata Imam rawahu Ahmad wa Ibn Abi Afid qala al-Haythami rawahu Ahmad wa rijaluhu thiqat. Diriwayatkan Imam Ahmad dan semua rawinya thiqat. Illa anni lam ajid li Shuraih bin Iyad wa Hisham sama'a. Tetapi aku tidak mendapati pernyataan ulama bahwasanya Shuraih mendengar dari Iyad bin Hisham. Wa in kana tajriya, walaupun dia seorang tajri, artinya masih dipertanyakan apakah nyambung ataukah tidak sanadnya, karena masih dipertanyakan apakah Shuraih bin Ubaid mendengarkan riwayat dari Iyad bin Hisham ataukah tidak. Wa qala al-Albani rahimahullah, berkata al-Allamah al-Albani rahimahullah, sahihun bimajmu'i turuqih. Ini hadis sahih dengan dikumpulkan semua jalan-jalannya. Wa ushaydun mauqufun ala Abdullah bin Abi Auf. Dan di sini memiliki penguat secara mauquf ucapannya Abdullah bin Abi Auf. Rawahu Ahmad bi sanadin hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang hasan. Demikian kata Al-Albani dalam bukunya As-Sunnah. Intaha. Ini orang bin Azzaqumullah, solusi kedua. Solusi kedua untuk meredam kekejaman penguasa dengan cara nasihat. Menasihati penguasa yang diyakini zalim, diyakini kejam, diyakini bengis, atau penguasa yang memiliki kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyatnya, dinasihati. Bismillah. Namun barakallahu fikum, yang menjadi masalah sekarang ini adalah bagaimana cara menasihati penguasa. Sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan bulan kemarin, menasihati penguasa bukan dengan cara demonstrasi. Menasihati penguasa bukan dengan cara intilazat, dengan cara kudeta. Bukan dengan cara penggunaan kekuasaan, bukan dengan cara tahu senjata. Menasihati penguasa juga bukan dengan cara menyampaikan atau membongkar aib mereka di depan forum umum, atau di depan khalayak ramai, atau di media-media konsumsi banyak pihak. Tidak. Bukan dengan cara demikian. Sebab cara-cara yang tersebut di atas itu merupakan bentuk pemberontakan kepada penguasa. Maka di sini mu'alim Habibullah Ta'ala wa'ala'at menjelaskan dengan riwayat ini bahwasanya cara untuk menasihati penguasa ialah sembunyi-sembunyi. Fala yubdihi ala niatan, kata Rasul. Jangan ditampilkan terang-terangan, tetapi sembunyi-sembunyi antara kamu dan dia saja, face to face. Kalau kamu jantan, datang langsung ke Istana Merdeka, gede ya, minta izin kepada apanya itu, protokolnya itu ya, izin untuk ketemu Bapak Presiden. Udah diizinkan berdua dengan beliaunya, langsung kamu nasihat. Tapi lah, ilah jadi. Diterima, alhamdulillah. Ditolak. Maka Anda sudah melaksanakan kewajiban Anda. Dihukum, itu resiko Anda. Ya kan begitu ya? Dihukum, itu resiko Anda. Dan itu merupakan afdalul jihad. Jihad yang paling afdal. Disebutkan sama Syekh Ali dalam syarahnya, wa nasihatu bi hadzal uslub min a'dham suwar al-jihad la fiyama idza kana al-wali jahira. Nasihat dengan cara tadi, dengan cara sembunyi-sembunyi, face to face tadi, itu merupakan bentuk jihad yang paling afdal, yang paling agung. Terlebih lagi apabila penguatannya balik. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, afdalul jihad kalimatu haqqin inda tuqanin jahil. Jihad yang paling afdal, kalimat yang hak di sisi penguasa yang zalim. Dia mengatakan, fata ammal kaifa qala inda wa lam yaqul fi. Antum germati riwayat ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan dengan kata-kata inda. Artinya di sisi. Ucapan yang benar, ucapan yang hak di samping penguasa yang zalim, face to face. Tidak mengatakan fi tentang kehormatan dia. Kalau fi itu menghibai penguasa. Menghibai penguasa. Lalu mengatakan wa kathirun minan nas yatakallamu fi ghirdhi sultan fi ghibatihi thumma yastadillu bi hadzal hadits. Anehnya banyak pihak membicarakan kehormatan penguasa, menghibai penguasa, jauh dari penguasa, lalu berhujjah dengan riwayat ini. Ini aneh. Seperti yang dimaksudkan dengan apa? Dengan riwayat ini. Sebab yang dimaukan dengan riwayat tadi barakallahu fikum ialah di depan penguasa, di samping penguasa, bukan jauh dari penguasa, langsung menasihati dia, bukan menghibai dia. Dikatakan sebagai afdalul jihad. Kenapa dikatakan afdalul jihad? Resikonya besar. Apalagi penguasanya zalim. Zalim. Yang siap mati. Jadi kalau orang itu sudah punya azam yang sangat kuat gitu ya, menghadapi penguasa yang kejam, yang pengis, yang zalim, siap menasihatinya, mungkin di rumah sudah mandi-mandi persiapan siap di pangkal lehernya gitu loh. Mandi yang bersih semuanya, wudu, pamitan sama keluarga dan segala macam itu lagi gitu ya. Wasiat kelu semuanya beres, lengkap, sudah datang ke sana rapi, wangi, masuk menemui penguasa dinasihati. Kalau seandainya marah-marah dia, ngamuk-ngamuk dia, muncul kejamnya dan kamu dibunuh ke tempat, sudah bersih. Mudah-mudahan husnul khatimah. Yang gitu ya, afdhalul jihad. Itu solusi yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Barakallahu. Begitu pula prinsip ini sebelumnya juga telah dipraktekkan langsung oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu arba. Menasihati penguasa yang dikira, yang diduga atau diisukan zalim oleh sebagian rakyat, dinasihati dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu menunjukkan kedewasaan mereka, kedalaman ilmu mereka, fikih mereka, pertimbangan yang matang antara maslahat dan mabab mereka, sekaligus menjelaskan ini prinsip Islam, prinsip salaf. Wa min dzalik, di antaranya barakallahu fiyah, tindakan Usamah ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu arba. Qila lahu, ditanya beliau, ala tadkhulu ala Utsman fatukallima? Wahai Usama, apa kamu tidak masuk menemui sahabat Utsman, penguasa Utsman, lalu kamu bicara tentang dia, menasihati dia? Faqala, maka berkata sahabat Usama ini, atauna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum? Apa kamu perpandangan, apa kamu memandang, aku tidak menasihati dia melainkan dengan cara aku sampaikan kepada kalian, harus terang-terangan, harus belak-belakan? Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainah. Sungguh aku telah menasihati dia, berbicara dengan dia, antara aku dan dia saja. Ma duna an astatiha amran la uhibbu an akuna awwala man fataha. Awwala man fataha. Sungguh aku telah menasihati Utsman, berbicara dengan dia, antara aku dan dia saja, dengan tanpa aku harus membuka suatu perkara yang aku tidak suka menjadi orang pertama yang melakukannya. Muttafaqun alaih. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam syarahnya. Ketika menjelaskan ucapan Usama dengan tanpa aku harus membuka satu perkara yang aku tidak suka sebagai orang pertama yang mengerjakannya. Maknanya kata Nawawi rahimahullah, yakni al-mujaharah bil-inkar alal umara fil mala'. Maksudnya ialah terang-terangan mengingkari para penguasa di depan khalayak ramai. Aku tidak suka itu, katanya Usama. Jadi saya nasihati dia, saya bicara sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, agar aku dan dia saja, dengan tanpa aku harus terang-terangan di depan khalayak ramai menyebutkan aibnya dia, menghujat dia, merendahkan dia, mengingkari dia, dengan tanpa itu. Katanya An-Nawawi rahimahullah, wa fihi al-adab ma'al umara wal-lutfu bihim wa wa'buhum sirra wa tablighuhum ma yaqulu an-nasu fihim liyankafu anhu. Maka hadis ini ada faedah adab bersama dengan penguasa, lemah lembut dengan mereka, menasihati mereka dengan sembunyi-sembunyi, menyampaikan kepada mereka apa yang diisukan, apa yang disampaikan oleh masyarakat supaya mereka menahan diri dari pasti. Ini yang dikenakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum. Sehingga di samping itu merupakan afdhalul jihad, di sisi yang lain barakallahu fikum itu merupakan da'wah salaf, kebiasaan salaf yang saleh di dalam menasihati penguasa. Riwayat yang lain, ini sebenarnya merupakan argumentasi hujjah dan dalil yang menjelaskan tentang masalah ini, dan ini merupakan prinsipnya sunnati wal jamaah, dan menjadi sekali lagi menjadi ciri khas yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang menasihati dengan sembunyi-sembunyi ahlu sunnah, yang menasihati dengan terang-terangan di depan khalayak ramai kaum khawarij, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Nah, ini solusi yang kedua. Di zaman sekarang ini, Alhamdulillah, Azzaikumullah, bisa dengan berbagai macam cara, berbagai macam upaya, yang semuanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Bisa dengan telepon, yang punya kenalan, punya nomor HP-nya, telepon langsung. Bisa dengan mengetahui situs pribadi presiden gitu, masuk ke situsnya, dinasihati panjang, masuk ke situs pribadinya beliau, atau langsung datang ke istana negara, atau dengan segala macam cara untuk sampai ke sana. Barakallahu fikum. Bisa dengan cara langsung kita menyampaikan, bisa dengan cara kita kirimi majalah, bisa kita kasih karya-karya tulis sebagian ulama, sebagian asatidzah, bisa dengan buletin dan segala macam yang dimasukkan ke sana. Barakallahu fikum. Informasi yang sampai kepada saya dari sebagian ikhwan yang melihat langsung situs resmi Polri, maksud Polri di sana ikhwannya, dari pihak mereka secara resmi para kelahikum menggunakan makalah-makalah para ustaz-ustaz salafiyin ahlu sunnah, khususnya di dalam mengkonter kaum khawarij, mengkonter kaum teroris para kelahikum. Tidak tahu siapa yang pernah nulis. Di kata Yohan Dati, di antara yang dimuat secara langsung ialah tulisannya terpengaruh ID yang pernah di terpikir kecil itu. Serat, masuk langsung ke sana. Berarti sudah masuk. Sudah masuk. Upaya-upaya untuk memberikan masukan-masukan kepada pihak pemerintah dan pihak penguasa tentang beberapa hal. Urusan terima, alhamdulillah. Nggak terima, sudah menjalankan kewajiban. Barakallahu. Dan ini cara apa namanya Islam dalam menasihati penguasa. Betul-betul berani gitu loh menanggulangi itu. Tidak kayak mereka-mereka yang senangnya di depan halayak ramai, jauh dari penguasa. Orasinya mantap gitu ya. Keluar-keluar, bengak-bengok, masya Allah, begitu bikin orang sampai panas, sampai takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, tapi jauh dari penguasanya. Barakallahu fikum. Begitu ada penguasa yang muncul sedikit kezalimannya gitu ya, langsung menghalau dan segala macamnya, sampai ditembaki dengan gas air mata dan segala macam, semburat orang pertama yang lari. Ini bukan orang yang berikan nasihat, bukan orang yang jantan, bukan laki-laki yang sesungguhnya. Ada pengecut. Kalau kamu berani menasihat penguasa, maka datang ke sana. Itu merupakan afdal jihad. Kalimatul haqqin inda sultanin jaya. Masya Allah. Dua solusi yang disampaikan oleh mu'allif hafizahullah ta'ala warah. Semua syar'i dan tidak menimbulkan fitnah. Masalah selesai berjalan dengan baik dengan tanpa bergejolak di masyarakat. Gitu. Itu al-sunnah. Waalaikumsalam. Jadi ikhlas-ikhlas al-sunnah itu. Jadi tidak kemudian kamu sudah menasihati penguasa, gitu aja. Ternyata ya bukan menasihati tapi menghujat. Al-sunnah, tidak ada yang tahu. Semua itu yang kalem, tahu-tahu sudah set. Tiba-tiba sudah berubah penguasanya. Tiba-tiba pandangannya sudah lain tentang kaum khawarij, tentang kaum teroris dan segala macamnya. Al-sunnah. Bayangannya umat mana harus itu mana itu mereka mereka Islam mana harukahnya mana paling aku muasa kita Islam sambil jindir kita Islam. Jangan-jangan betul mereka itu memang dibaliknya mereka itu boneka penguasa itu. Jangan-jangan gitu. Allah yang harus itu. Gimana lagi orang ikhlas ya harus ikhlas, tak boleh sama-sama semacam itu ya. Ini dua solusi yang disediakan wali. Mau yang lain? Mau yang mana? Mau ya? Masya Allah. Yang berikut. Solusi yang berikut. Ini semua kita ambil dari pernyataan Salafun Shalih. Para ulama-ulama ya. Solusi berikutnya untuk meredam kekejaman penguasa ialah masing-masing rakyat, individu-individu masyarakat harus meningkatkan takwa dia kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Taqwallah pada masing-masing individu masyarakat. Itu solusinya. Iya maksudnya penguasanya yang zalim kok rakyatnya suruh taqwa itu gimana? Karena kelas itu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak dalam kitab Zuhud. Juga Al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam bukunya Hilyatul Awliya. Dari jalurnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dari Asim Al-Ahwal. Dari Badr bin Abdullah Al-Muzani. Ini semuanya imam. Sanadun sahih. Qala, katanya Bakar bin Abdullah, lamma kanat fitnatu Ibn al-As'ad, tatkala terjadi fitnahnya Ibn al-As'ad, itu fitnah besar dalam sejarah Islam, pemberontakan Ibn al-As'ad. Begitu ya. Dan sangat besar, sangat-sangat heboh. Hanya sebagian ulama Islam yang terbawa dengan fitnah ini, walaupun kemudian dia rujuk dan taubat kepada Allah selain. Terjadi pertumpahan darah yang sangat mengerikan pada fitnah ini, bahkan menumpahkan darah orang-orang saleh, darah sebagian ulama besar pada masa itu. Fitnah Ibn al-Ash'ad, pemberontakan penguasa. Penguasanya nggak mau kalah, dilawan itu sehingga betul-betul perang antara penguasa dengan grupnya Ibn al-Ash'ad. Ketika terjadi fitnahnya Ibn al-As'ad, Qala Talaq ibn Habib. Talaq ibn Habib At-Tabi'i rahimahullah menyatakan, disebutkan dalam lafaz yang lain, sejumlah kaum muslimin datang kepada Talaq ibn Habib menanyakan solusi. Katanya Talaq ibn Habib, "Idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bit taqwa." Wadah ya. Idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bit taqwa. Kalau terjadi fitnah, seperti fitnah sekarang ini, fadfa'uha bit taqwa, maka redam dia, tahan dia dengan takwa. Itu jawabannya. Talaq ibn Habib. Yang ditanyakan fitnahnya Ibnu Asy'ats, pemberontakan penguasa, kasus yang sedang dialami oleh kaum muslimin. Penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, muncul pemberontak yang juga zalim, yang juga kejam, kondisinya carut marut, tertumpahkan darah, fitnah yang sangat besar. Itu fitnah negara ya, nasional. Beliau mengatakan apabila terjadi fitnah seperti ini, fadfa'uha bittaqwa, redam dia dengan takwa. Lalu mereka bertanya, "Wa taqwa? Apa yang dimaksud dengan takwa di sini?" Qala bakal pula Ibn Habib, "An ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin minallah, tarju thawabullah." Wa anta taruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu ialah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Tarju thawaballah, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta taruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, dari di atas cahaya ilmu dari Allah. Takhafu iqaballah, karena takut khawatir akan hukuman Allah. Ini 6 poin diglobalkan jadi 2, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, mengamalkan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Takwa itu solusinya. Menghadapi suasana fitnah bangsa yang mencekam, kondisi kritis yang menimpa bangsa dan negara ketika itu, sudah terjadi pemberontakan berdarah, dengan takwa. Apalagi yang kasusnya sekecil BBM. Kecil. Ya, sekecil BBM. Apalagi kasusnya itu ialah semata-mata kebijakan pemerintah yang dinilai sebagian pihak, bukan semua pihak, sebagian pihak sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat, semata-mata tidak pro rakyat, atau kurang aspiratif, dan semisalnya. Apalagi masalah itu lebih enteng lagi, fadfa'uha bittaqwa, redam dengan takwa, hentikan dengan takwa, padamkan dengan takwa Allah, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada itu solusinya. Yang takwa siapa? Ya, semua pihak. Penguasanya harus bertakwa. Jajaran-jajaran penguasa pemerintah harus bertakwa. Masyarakatnya juga harus bertakwa. Individu-individu masyarakatnya harus bertakwa. Laksanakan perintah agama. Jauhi larangan-larangan agama. Semua akan selesai. Ya selesai. Kalau semuanya bertakwa kan jadi mustaqim semua ya. Jadi orang-orang yang bertakwa ya tidak akan ada fitnah, tidak akan ada pemberontakan, tidak akan ada yang namanya kezaliman penguasa, tidak akan ada yang namanya kezaliman rakyat. Selesai semuanya dengan takwa. Barakallahu fikum. Fadfa'uha bittaqwa. Itu solusi salah. Barakallahu fikum. Jadi kembali kepada individu-individu masing-masing, gitu ya. Maka sampaikan kepada pihak penguasa, wahai para penguasa, bertakwa kepada Allah. Wahai para jajaran-jajaran pemerintah, bertakwa kepada Allah. Wahai kaum muslimin, takwa kepada Allah. Hei mahasiswa, takwa kepada Allah. Media massa, takwa kepada Allah. Semua lapisan masyarakat, takwa kepada Allah. Semuanya, takwa kepada Allah. Selesai urusannya. Barakallahu fikum. Tidak semata merasa selesai urusan, tapi lebih daripada itu akan membawa perubahan. Kan gitu. Yang tadinya penguasanya boleh jadi soleh, jadi aktif untuk bertakwa. Solusi masalah ada, membawa perubahan yang syar'i. Yang tadinya rakyatnya pemberontak tidak lagi jadi pemberontak, berubah menjadi muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, itu yang diharapkan dalam Islam. Takwallah. Jadi segalanya konek. Yang berontak, tinggalkan pemberontakan Anda, itu menyelisih takwa. Yang menumpahkan darah, tinggalkan tindakan Anda membunuh orang, itu menyelisih takwa. Ayo, semua kembali ke rumahnya masing-masing. Semuanya kembali ke rumahnya masing-masing. Pakai sarung, pakai baju, pakai tadi. Ibadah yang benar, takwa yang bagus, kerjakan ketaatan, tinggalkan maksiat, terlalu baik. Itu solusi dari Islam dalam meredam kekejaman para penguasa. Lanjut. Solusi yang berikutnya. Solusi yang berikutnya ialah tarku mukhalafati sunnah. Tarku mukhalafati sunnah, meninggalkan tindakan menyelisih sunnah. Pemane. Pokoknya solusinya enggak ada yang masuk akal di kalangan para pemberontak. Meninggalkan tindakan dan sikap menyelisih sunnah. Semua segala sesuatu yang mukhalafatu sunnah, yang menyelisih sunnah, tinggalkan. Maka akan teredam kekejaman penguasa. Kenapa ya Pak? Sebab mukhalafat sunnah, menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW dalam bentuk apapun, diantara hukumannya adalah Allah Taala menguasakan kepada masyarakat penguasa yang zalim yang memimpin mereka. Bentuk hukuman mukhalafat sunnah munculnya penguasa yang kejam, penguasa yang zalim. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat An-Nur ayat yang ke 63, An-Nur 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Ayatnya sudah ma'ruf itu. Ya, saya sampaikan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَقَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ هَنَّلَهْ تَقُدْ هَنَّلَهْ كُوَاتِرْ. Orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul, amr dimanakan sunnah, juga dimanakan perintah, sama saja. Hendaklah berhati-hati seseorang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, atau menyelisihi sunnah Rasul. أَنْتُصِيبَهُمْ fitnah, mereka akan ditimpa fitnah. أَوْصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, atau ditimpa azab yang pedih. Ayat ini jelas menyatakan siapa saja yang mukhalafatu sunnah, menyelisih sunnah, di antara hukumannya ditimpa fitnah. Apa fitnah itu? Ada yang menafsirkan fitnah itu ialah syirik. Ada yang menafsirkan fitnah ialah syar. Dijelaskan. Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya Fathul Qadir ketika menerangkan ayat di atas menyatakan wal fitnatu huna ghairu muqayyadatin bi naw'in min anwa'il fitan. Fitnah yang disebutkan dalam ayat ini tidak terikat, tidak dikhususkan dengan satu jenis dari jenis-jenis fitnah. Artinya umum maknanya. Bila ada yang mengatakan hiyal qatlu, pembunuhan, sehingga maknanya barang siapa hendak berhati-hati, orang-orang yang menyelisih sunnah mereka akan ditimpa pembunuhan, ditimpa fitnah pembunuhan. Waqila az-zalazil, gempa-gempa, bencana alam. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih sunnah, mereka akan ditimpa bencana alam, ditimpa gempa dan segala macamnya, dengan sebab mukhalafatus sunnah. Sehingga adanya bencana alam dan segala macam itu bukan fenomena alam ya. Itu dikarenakan rakyatnya, dikarenakan masyarakat sebuah tempat tadi betul-betul mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW, banyak penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, banyak maksiat mungkarnya, sehingga diantara hukumannya ditimpa fitnah. Diantara fitnah ialah zalazil, munculnya gempa-gempa, tamam, bencana alam dan segala macamnya dikarenakan mukhalafatus sunnah. Wakilah adalah dia mengatakan tasalluqu sultanin jairin alaihim. Ada yang mengatakan makna fitnah ialah dikuasakan atas mereka penguasa zalim yang memimpin mereka. Sehingga maknanya hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih sunnah, mereka akan ditimpa fitnah. Di antara fitnahnya adalah mereka akan ditimpa oleh adanya penguasa zalim yang memimpin mereka. Masya Allah. Wakilah, wakilah, wakilah, wakilah. Sehingga banyak makna yang lain yang dibawakan oleh para ulama kita yang intinya masuk dalam makna fitnah umum lafaznya. Di antara fitnah tadi, poin ketiga tadi, penguasa yang zalim. Barakallahu fiik. Jadi hendaknya masyarakat muslim itu sadar adanya penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang tidak pro rakyat, itu bahasa mereka. Dan yang semisalnya itu sesungguhnya bukan semata-mata dosa pemerintah, tapi sesungguhnya di antara sebabnya adalah ulah kamu sendiri. Dikarenakan rakyatnya, masyarakatnya senantiasa menyelisih sunnah dalam bentuk mengolok-olok sunnah, mencaci maki sunnah, melecehkan sunnah, menghinakan sunnah, bahkan mengingkari sunnah, atau mendustakan sunnah, atau menyelisih sunnah dan mengamalkannya dan segala macamnya, segala bentuk mukhalafatus sunnah yang ada pada masyarakat Islam, masyarakat yang ada ini, membuat Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan adanya pemimpin zalim, pemimpin kejam yang menguasai mereka. Sadar. Hei, sadar. Kok boleh menguasai? Iya, berarti kamunya ini banyak penyimpangan sunnah. Entah pada akidahmu, entah pada ibadahmu, entah pada muamalahmu, entah pada akhlakmu, entah pada keseharian kamu. Itu semua yang berakibat adanya sultanun jahil, penguasa yang zalim. Itu baru satu. Bagaimana kiranya kalau Allah Tabaraka wa Taala menghukum kalian dengan semua bentuk fitnah? Lebih mengerikan lagi. Dikarenakan mukhalafatus sunnah, akhirnya banyak terjadi kesyirikan-kesyirikan pada umat, kejahatan-kejahatan pada umat, banyak gempa-gempa, bencana-bencana alam, banyak pembunuhan-pembunuhan, ada penguasa yang zalim, ada setiap banyak fitnah muncul dengan sebab mukhalafatus sunnah, dan bukan perkara yang mustahil. Barakallahu'alaikum. Namun jauh salah satunya, mungkin seluruhnya. Allahul musta'an. Maka solusinya karena tina azakumullah, solusinya ialah harus ittiba'us sunnah. Harus mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Dan jangan sampai Anda mukhalafat sunnah. Harus kamu tinggalkan sikap atau tindakan yang menyelisih sunnah. Solusinya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW pada semua kehidupan Anda. Beragama, urusan dunia, semua urusan yang ada harus ittiba'us sunnah, ikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Barakallahu fiik. Ittiba'us sunnah itu yang meredam kezaliman penguasa. Barakallahu fiik. Nah, masya Allah. Betul nggak lagi? Nah sekarang, kalau muncul sebuah keboliman, yaitu yang dianggap keboliman dari pihak penguasa, ternyata disikapi dengan sikap mukhalafatus sunnah, disikapi dengan sikap yang juga berkenaan dengan sunnah, itu kira-kira bagaimana solusinya? Hah? Bukan menyelesaikan problem, tapi justru menambah problem. Bukan membuat penguasanya jera, tapi justru membuat penguasanya semakin berani, semakin zalim, semakin kejam. Dan tidak semata-mata itu, dikarenakan makna fitnah itu umum. Tidak semata-mata itu, yang niatan kamu untuk meredam keboliman penguasa dengan cara mukhalafatus sunnah, ternyata yang muncul semakin kejam. Ternyata yang muncul ialah fitnah-fitnah lain yang diakibatkan oleh mukhalafatus sunnah. Muncul gempa, muncul bencana alam, muncul pembunuhan, muncul ini, itu dan segala macamnya dengan akibat solusi yang salah, solusi mukhalafatus sunnah. Allah fikum. Sehingga tambah parah, tambah runyam, tambah tak beres. Membersihkan kotoran dengan yang lebih kotor lagi. Wabah misalnya gamblang alusunah, gamblang wabah. Yang bukan alusunah, apalagi yang tipikalnya itu menganti pemerintah, gak wabah. Gak wabah. Solusi apa kayak gini? Dikarenakan umumnya masyarakat anak bin azabullah senangnya itu yang instan-instan gitu. Instan-instan gitu. Maunya dia itu volume, cekal, blip, ganti gitu. Maunya begitu. Allahumma musta'ana wa hawla wa la quwwata illa billah. Jam 12 kurang 10 terus sampai istirahat. Jangan biro dure, jangan ngirangin ya. Jangan biro dure. Nah, terus jam 12 ya, istirahat dulu ya. 10 menit kasihan nanti belum kudus kerawatannya. Baik, kalau begitu kita sekarang dulu. Dan insya Allah pada dulu nanti akan diteruskan lagi solusi berikutnya. Akan teruskan lagi solusi berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nafsi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu hadirin.